Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada bab yang keenam. Ini adalah bab yang terakhir pada kitab Aqidatu Tauhid. Di dalam bab yang keenam ini membahas tentang al-bid'ah, pembahasan tentang bid'ah. Bagaimana keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan amalan-amalan bid'ah dan sikap dari umat Islam terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan juga di sini ada beberapa contoh barakallahu fikum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang umum diamalkan dan dilaksanakan oleh banyak dari kaum muslimin. Halaman 214 fasal yang pertama, ta'riful bid'ah anwa'uha wa ahkamuha, definisi bid'ah, jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Definisi bid'ah, jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Ta'rifuha, definisinya, al-bid'atu fil lughah ma'khudhatun minal bad'i. Definisinya secara bahasa, al-bid'ah diambil dari kata al-bad'i. Al-bad'i. Naam. Bada'a. Wa huwa al-ikhtira' 'ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu melakukan hal baru tanpa ada contoh sebelumnya. Melakukan hal yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, yang semakna dengan ini secara bahasa, firman Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard, yang mengadakan langit-langit dan bumi. Allah yang mengadakan langit-langit dan bumi. Allah yang pertama kali menciptakan dan mengadakan langit dan bumi, dan tidak ada sebelumnya yang pernah menciptakan langit dan bumi. Barakallahu fikum. Allah lah yang pertama, Allah lah satu-satunya. Ay mukhtari'uha 'ala ghairi mithalin sabiq. Maksud dari ayat ini yaitu Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut tanpa ada yang mendahului sebelumnya. Qauluhu ta'ala, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Dan diantaranya firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul, saya ini bukanlah yang baru dari kalangan rasul. Saya ini bukanlah sesuatu yang baru dari rasul, dari para rasul. Maksudnya, ai ma kuntu awwala man jaa'a bir risalati minallahi ilal ibad. Maksudnya adalah saya ini bukanlah orang yang paling pertama datang dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Bal taqaddamani katsirun minar rusul. Bahkan telah mendahului saya beberapa rasul. Bahkan telah mendahului saya banyak dari para rasul. Barakallahu fikum. Dan bahkan Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir, khatamun nabiyyin. Naam. Wa yuqalu ibtada'a fulanun bid'atan, ya'ni ibtada'a tariqatan lam yasbiq ilaiha aw lam yasbiq ilaiha. Kalau seandainya dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, seseorang melakukan perbuatan bid'ah, maksudnya adalah dia memulai sesuatu yang baru, memulai tariqah, sebuah jalan, sebuah ibadah yang barakallahu fikum tidak pernah didahului oleh, tidak pernah ada sebelumnya yang mendahulunya. Nah, ibtada'a ar-rajulu fulanun bid'atan, apabila dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, seseorang melakukan perbuatan bid'ah, secara bahasa maksudnya adalah seseorang memulai jalan yang baru, sesuatu yang baru yang mana tidak ada barakallahu fikum yang mendahulunya sebelumnya. Ini makna bid'ah secara bahasa. Barakallahu fikum. Makna bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah ada yang mendahulunya. Naam. Ala ghairi mithalin sabiq, tidak ada sebelumnya yang mendahulunya. Wal ibtida' ala qismain. Perbuatan bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ibtida'un fil adati kabtida'il mukhtara'atil hadithiyah hadithah wa hadha mubahun li'anna al-asla fil ibadat al-ibahah. Perkara yang baru, perbuatan yang baru dalam al-adat, di dalam barakallahu fikum adat istiadat, atau di dalam sesuatu yang bukan sifatnya syariat. Contoh seperti seseorang, hal-hal yang baru yang terciptakan pada zaman sekarang ini, teknologi-teknologi pada zaman sekarang ini. Wahada mubahun, yang seperti ini sifatnya mubah, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Banyak orang-orang yang lamaza ahlus sunnah, yang mengolok-ngolok ahlus sunnah wal jamaah ketika diingatkan tentang perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Ketika ditegur tentang perbuatan bid'ah yang mereka perbuat, mereka membalas dengan ucapan-ucapan yang seperti ini atau yang semakna dengan ini. Lah besok kamu kalau naik haji naik onta saja, enggak usah naik pesawat, katanya. Barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Al-Islam membagi, mana yang ibadah dan mana yang adah. Ada ibadah dan ada adah. Kalau ibadah, barakallahu fikum, maka harus ada tuntunannya, harus ada contohnya, bimbingannya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Adapun al-adat, maka yang seperti ini diperbolehkan di dalam agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para petani kurma di Madinah, para petani korma yang mengawinkan antara korma betina dan jantan dengan tujuan supaya hasil buahnya itu banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak mengira bahwasanya yang seperti ini bermanfaat. Maksud dari ucapan beliau ini, beliau itu tidak tahu yang seperti ini apakah bermanfaat atau tidak. Karena ini adalah adah, perkara duniawi. Dan akibat dari ucapan Rasul tersebut, para sahabat, para petani kurma tersebut memahami yang seperti ini tidak perlu. Akhirnya kurma-kurma mereka rusak, panen mereka menurun. Dan ketika didapati oleh Rasulullah SAW, bukan seperti itu maksud saya, kata Rasul. Nabi, dan kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bisyu'unikum, kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Nah, maksudnya di sini dalam perkara adah atau dalam urusan duniawi, maka sifatnya mubah selama selama tidak menyelisihi syariat, selama tidak menyelisihi syariat. Karena al-aslu fil adat, hukumnya mubah, hukum asal dalam perkara adat, dalam perkara adat, perkara kebiasaan atau perkara duniawi, hukumnya itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Illa, kecuali kalau di sana ada yang bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan syariat, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Barakallahu fikum. Sama dengan makanan, sama dengan makanan. Al-aslu fil at'imah mubah, mubahah. Hukum asal dalam perkara makanan itu al-ibahah, boleh, mubah. Makanan apa saja boleh untuk dikonsumsi. Nah, kecuali kalau di sana ada dalil, nah, yang menyatakan bahwa makanan ini haram, binatang buas haram. Barakallahu fikum. Ini haram, itu haram, dan seterusnya. Dari hal-hal makanan-makanan yang diharamkan di dalam syariat ini. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, huwallazi khalaqa lakum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk kalian. Nah, sehingga oleh karena itu hukum asal dalam makanan dan juga dalam al-adat itu al-ibahah, mubah, diperbolehkan. Yang kedua, al-ibtida' wabtida'un fiddin, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama. Wa hadza muharramun, yang seperti ini diharamkan, yang seperti ini diharamkan. Barakallahu fikum. Naam, sehingga oleh karena itu Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab fi nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, beliau menyebutkan definisi bid'ah secara syariat. Tadi sudah kita sebutkan definisi bid'ah secara bahasa. Adapun definisi bid'ah secara syariat adalah wal bid'atu fi syar'i kullu man ta'abbada lillah. Bid'ah di dalam syariat, naam, setiap yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ma syuri'a, selain dari apa yang sudah disyariatkan. Setiap orang yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan selain yang disyariatkan, maksudnya dengan sesuatu yang bukan disyariatkan di dalam agama ini, aqidatan au qaulan au fi'lan, baik secara akidah. Nah, bid'ah itu bukan hanya secara amaliyah saja, secara akidah, seperti bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah, bid'ahnya dari sisi keyakinan. Au qaulan, ataupun dari ucapan. Au fi'lan, naam, ataupun dari perbuatan, ucapan, perbuatan, atau akidah. Naam, akidah, ucapan, dan perbuatan yang mana dia meniatkan hal itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi apa yang dia yakini atau apa yang dia ucapkan atau apa yang barakallahu fikum diperbuat tidak pernah disyariatkan di dalam agama ini. Nah, tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga tidak pernah direkomendasikan oleh Salaful Ummah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, faman ta'abbada lillahi bighairi ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang beribadah karena Allah dengan selain apa yang disyariatkan oleh Allah, dia beribadah kepada Allah bukan sesuatu yang pernah disyariatkan oleh Allah, baik itu berupa akidah, ucapan ataupun perbuatan, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah. Nah, seorang pelaku bid'ah. Fa idza ahdatsal insanu aqidatan fi asma'illahi wa sifatihi matsalan fahuwa mubtadi'. Barang siapa apabila seseorang mengada-ngada dalam perkara akidah terkait tentang nama-nama Allah, nah, dia menyebutkan nama-nama Allah selain yang selain dari yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Ar-Rahman, di antara nama-nama Allah Ar-Rahman, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara nama-nama Allah Ar-Razzaq, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Allah As-Sami' Al-Alim Al-Basir, Naam Al-Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaimin, itu nama-nama Allah karena disebutkan di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia menyebutkan bahwa ada satu nama Allah, Naam Barakallahu Fikum, walaupun Naam secara makna Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terkandung di dalam nama itu. Nah, walaupun secara makna barakallahu fikum Allah memiliki sifat yang terkandung di dalam nama itu. Barakallahu fikum. Naam, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah di dalam akidah. Naam. Aw qala qawlan lam yashra'hu Allah lam yashra'hu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Atau dia mengucapkan sebuah ucapan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti amaliah-amaliah zikir yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam, maka dia adalah mubtadi'. Aw fa'ala fi'lan lam yashra'hu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Atau dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah seorang mubtadi'. Nah, ini secara jelas dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Laisa kama qala dzakar rajul, tidak seperti yang dikatakan oleh orang itu yang dia mengatakan bahwa tidak ada seorang yang melakukan bid'ah dalam perkara amaliyah tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi'. Naam. Hadza qaulun batil, ini adalah ucapan batil. Dia hanya mengkhususkan bahwa mubtadi' itu adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah secara akidah. Naam. Naam. Dia mengatakan bahwa seorang mubtadi' itu adalah seseorang yang hanya melakukan perbuatan naam bid'ah secara akidah. Adapun kalau seandainya dia belum melakukan perbuatan secara akidah, dia hanya melakukan perbuatan secara amaliyah saja, seperti orang-orang yang melakukan tahlilan atau amaliyah-amaliyah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan mubtadi', katanya. Hadza qaulun batil, ini adalah ucapan yang batil yang tidak pernah ada salaf yang mengucapkan dengan ucapan yang seperti ini. Bahkan secara jelas di sini dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang melakukan yang meyakini sebuah akidah yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia adalah seorang mubtadi'. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan ataupun ucapan yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul, tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, maka dia adalah seorang mubtadi'. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa hadza muharramun. Perbuatan bid'ah di dalam agama ini merupakan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Pelakunya berdosa. Bahkan dia telah terjatuh dalam kabiratun min kabairidzunub, terjatuh di dalam salah satu dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar. Nah, bid'ah merupakan amalan yang sangat dibenci. Karena pada perbuatan bid'ah ini terdapat mahadzir, terdapat madarrah-madarrah yang banyak, bahaya yang sangat banyak. Nah, kenapa perbuatan bid'ah itu diharamkan? Li'annal asla fihi tauqif. Dikarenakan dalam urusan agama hukum asalnya adalah at-tauqif, tawakuf. Kita diam. Kita tidak boleh bergerak dalam urusan agama ini kecuali ada perintah, ada contoh, ada tuntunan di dalam Islam ini. Nah, barakallahu fikum, ini hukum asal di dalam ibadah, di dalam agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan, mengada-ngada dalam urusan kami, maksudnya di dalam syariat ini, syariat Islam, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari syariat Islam, fa huwa raddun, maka amaliyah itu tertolak. Nah, ditolak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari syariat ini atau urusan kami, maksudnya adalah bukan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, bukan dari syariat Rasul. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini mengingatkan kita sebuah dari terhadap kaidah yang selalu diamalkan oleh para salafunas saleh, nam, dan juga para ulama, yang mana kita harus mencontoh mereka dalam hal ini. Nam, yaitu mereka itu istadalla summa amila. Kebiasaan yang harus kita amalkan, dan ini merupakan sebuah pedoman yang harus kita jalankan, istadalla thumma amila. Kita itu mencari dalil dulu baru beramal. Kita mencari dalil dulu baru beramal. Kita mencari tuntunan, ada enggak contohnya? Kalau seandainya masih ragu atau belum ditemukan dalil yang menyebutkan bahwa hal ini disyariatkan, maka sikap kita adalah tawakuf, diam. Kita tidak boleh bergerak dan kita tidak boleh mengamalkannya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, nam, yang mana beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab, Al-Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab di dalam kitab sahihnya, dan dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Salasatul Usul, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab bahwasanya ilmu itu nam sebelum berucap dan beramal. Berilmu dulu baru engkau berucap dalam urusan agama ini dan beramal. Baru setelah itu juga beramal setelah kamu berilmu. Kalau seandainya tidak ada ilmu, tidak ada bimbingan, maka kita dilarang untuk berucap, dilarang untuk beramal di dalam agama ini. Inilah akidah, pedoman, tuntunan yang harus kita jalankan. Beda dengan orang-orang mubtadi', nah, beda dengan mereka-mereka yang terbiasa melakukan hal-hal baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Mereka itu beramal kemudian mencari dalil, mencari dalil untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran atas perbuatan mereka, bukan mencari dalil untuk mencari al-haq. Ini merupakan sesuatu yang sangat harus kita jauhi. Barakallahu fikum. Sikap seperti ini, beramal atau berucap kemudian setelah itu dia baru mencari dalil, dan tujuan dia mencari dalil adalah untuk pembenaran dari apa yang dia amalkan atau yang dia ucapkan, bukan untuk mencari al-haq. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah yang dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh para ulama setelah mereka. Mereka itu berilmu baru berucap ataupun beramal. Nah, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kita untuk berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Berilmulah kalian tentang ini. Nah, bahwa tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu engkau meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Berilmu dulu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu. Bahwasanya hanya Allah sajalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Kita mintai doa kepadanya, kita beristighfar kepadanya. Baru setelah itu engkau beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosamu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita katakan tadi bahwa sebagaimana yang disebutkan di sini, bahwa perbuatan bid'ah itu merupakan suatu yang muharram, bahkan termasuk di antara kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk di antara kabirah dosa-dosa besar. Kenapa? Naam. Dikarenakan pelaku bid'ah telah terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang banyak, di dalam kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-18, bab fi nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan terhadap bid'ah dan hal-hal baru di dalam agama ini. Beliau mengatakan waliya'lam annal insan al-mubtadi' yaqa'u fi mahadhira katsiratin. Agar diketahui bahwasanya seseorang mubtadi' telah terjatuh di dalam kemungkaran yang banyak. Awalan diantaranya adalah anna mabtada'uhu fahuwa dalalatun binassil qur'ani wa sunnah. Bahwasannya apa yang dia perbuat dari hal baru dalam agama ini merupakan sebuah kesesatan. Hal ini berdasarkan nas dalil dari Al-Quran dan sunnah. Kenapa demikian? Kenapa perbuatan bid'ah itu dikatakan sebuah kesesatan? Barakallahu fikum. Dikarenakan setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi itu adalah al-haq, merupakan kebenaran. Setiap syariat yang disyariatkan dan diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Nam, apalagi setelah al-haq melainkan sebuah kesesatan. Tidak ada suatu benda setelah al-haq melainkan hal itu adalah sebuah kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan secara tegas Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Nah, setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Barakallahu fikum. Dan kita di dalam sholat-sholat kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah agar terhindar dari jalannya orang-orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan dari orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan dari orang-orang yang sesat. Yang kedua, di antara kemungkaran yang dilakukan oleh pelaku bid'ah, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabi. Bahwasanya di dalam perbuatan bid'ah tersebut terdapat sikap ketika seseorang yang melakukannya keluar dari mengikuti Nabi. Nah, sikap keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Banyak orang yang mengatakan dan mengaku cinta kepada Allah, maka diuji apakah betul dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ayat ini. Bagaimana bentuk ujiannya? Ittiba'un nabi, at-tajarrud, tajarrudul ittiba' lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Nah, kalau seandainya tidak dia amalkan yang seperti ini, barakallahu fikum, maka kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah kecintaan yang sempurna atau sebuah pernyataan yang jujur, bukan sebuah pernyataan yang jujur. 6. Barakallahu fikum. Kemudian di antara mahadir, di antara kemungkaran yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan bid'ah, anna matmunal bid'ah at-ta'nu fil Islam. Konsekuensi dari bid'ah itu adalah celaan terhadap Islam. Fa innal ladzi yattadi'u tatadamman bid'atahu annal Islam lam yakmul. Karena apabila seseorang melakukan hal baru di dalam agama ini, maka konsekuensi dari perbuatan dia itu adanya sebuah keyakinan bahwa Islam itu tidak sempurna atau belum sempurna, sehingga perlu diadakan hal-hal yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan dia menganggap bahwasanya Islam akan menjadi sempurna dengan perbuatan bid'ah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. 6. Kemudian di antara mahadir kemungkaran yang terjadi dari perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seseorang, bahwasanya konsekuensi dari perbuatan bid'ah yang diamalkan oleh seseorang, padanya terdapat celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahadat, di antara makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Di antara konsekuensi atau makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu fi ma amar, taat kepada Allah atas segala perintah-perintahnya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Rasulullah, wastinamu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi setiap larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla yu'badallahu illa bima syara, dan janganlah seseorang itu beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini makna syahadat. Kalau seandainya seseorang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia tidak sempurna di dalam menjalankan syahadat ini. Nah, karena di antara makna syahadat tersebut, dia harus beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan seperti yang kita katakan tadi, bahwa perbuatan bid'ah mengandung konsekuensi bahwa pelakunya merasa atau tidak melakukan celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna hadhil bid'ah allati zu'imat ibadatan imma an yakuna ar-rasul lam ya'lam biha. Karena yang demikian itu dikarenakan perbuatan bid'ah yang dianggap sebagai ibadah. Nah, mungkin baginya Rasul belum sallallahu alaihi wasallam belum mengetahuinya, sehingga Rasul bodoh dalam perkara ini. Wa imma an yakuna qad alima biha, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu akan perbuatan itu, walakinnahu katamaha, akan tetapi Nabi menyembunyikannya, tidak menyampaikannya. Barakallahu fikum. Wa hina idzin yakunu katiman lirrisalati aw li ba'dihha, wa hadha khatirun jiddan. Jadi kalau begitu konsekuensinya, dia mengira bahwa Rasul menyembunyikan ar-risalah atau sebagian dari syariat yang harus untuk disampaikan, wa hadha khatirun jiddan, yang seperti ini sangat berbahaya sekali. Sehingga dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang mengada-ngada di dalam Islam sebuah perbuatan bid'ah dan dia mengira bahwasanya itu adalah perbuatan baik, nah barakallahu fikum, sehingga tidak ada pembagian bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Bahkan secara tegas, kalau seandainya seseorang, Al-Imam Malik mengatakan, kalau seandainya seseorang mengada-ngada perbuatan bid'ah dalam agama ini dan dia menganggap itu adalah perbuatan baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka sungguh secara tidak langsung dia telah mengira bahwa Muhammad telah mengkhianati kerasulannya. Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya. Nah, li'anna Allah yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah disempurnakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang menganggap karena Islam itu sudah sempurna sehingga tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi, barakallahu fikum, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu lagi dikurangi karena sudah sempurna. Dan Rasul pun adalah seorang amanah, karena beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban syariat ini. Semua yang diperintahkan untuk disampaikan pasti sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa shadiqul masduq. Nah, seorang yang amin, barakallahu fikum. Jadi kalau ketika seseorang mengira bahwa ada sebuah dia melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap itu merupakan sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah mengira bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati kerasulannya. Li'anna Allah yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dina, ini penting. Nah, dari perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kalau seandainya pada hari itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai agama atau bagian dari agama, fala yakunul yawma dina, maka pada hari ini juga, pada zaman Al-Imam Malik dan seterusnya, barakallahu fikum, hal itu juga bukan bagian dari agama. Nah, kalau seandainya sebuah amaliah pada zaman Rasul tidak dianggap bagian dari syariat Islam, tidak dianggap bahwasannya amalan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini juga, kata Imam Malik dan tentunya seterusnya sampai akhir zaman, bahwa yang demikian itu bukan bagian dari agama juga. Nah, barakallahu fikum. Ini perkataan yang sangat luar biasa yang menjadi pondasi bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dari Imam Malik ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Dan masih banyak lagi mahadir kemungkaran-kemungkaran ketika seseorang melakukan perbuatan bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum, akan tetapi kita cukupkan sampai di sini. Naktafi ila hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.